mendengarkan Radio Gaung Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ayahdillahu fala mudilla lahu wa yahdihi fala hadiya lahu. Maaf. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam suasana keterbatasan karena pandemi ini, kita masih bisa diberi nikmat kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat tarawih, mengajarkan intuisi dan spiritualitas kita, dan bertemu jamaah tarawih virtual ini. Saya melihat kegiatan sholat tarawih dan majelis taklim Hifdzul Fudul ini adalah ijtihad ya, yang dilakukan pada masa pandemi agar kita bisa merasakan suasana kebersamaan jemaah. Jadi pandemi bisa saja memisahkan, melebarkan jarak fisik, tapi di sisi lain ada ijtihad yang dilakukan oleh teman-teman di sini yang sehingga menciptakan ruang ibadah yang mendekatkan kita semua dengan cara yang berbeda. Dalam kesempatan baik ini saya ingin share mengenai praktik filantropi Islam berkeadilan sosial. Dan saya melihat konsep ini memiliki kekuatan nilai inklusivitas yang kuat. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama saya akan memaparkan tentang apa itu konsep filantropi Islam, mengambil dari Al-Quran dan Hadis, dan kedua mengenai konsep filantropi Islam yang berkeadilan sosial itu, dan yang terakhir akan sedikit memaparkan contoh-contoh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau mudahnya filantropi itu adalah praktik memberi dan kesukarelawanan yang dikelola oleh masyarakat untuk kebaikan bersama. Public good. Di sini ada public virtue, public good. Jadi kata sifat Islam, filantropi Islam itu merujuk kepada praktik derma yang memiliki karakter ajaran Islam yang kuat, misalnya zakat, sedekah. Nah, saya ingin mengawali ini sebenarnya dari satu kecil tulisan saya di disertasi tentang konsep filantropi Islam yang ketika dilihat dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan dari naskah-naskah hadis dari sunnah, itu ada tiga konsep utama yang mengakar kuat. Pertama adalah bahwa filantropi itu sebagai kewajiban agama. Yang kedua, sebagai moralitas agama. Dan yang ketiga, ini keadilan sosial. Sebagai kewajiban agama, sebuah konsep yang menjadi panduan umum, saya kira. Dan ini sangat kental, sangat kuat di Al-Quran dan Hadis, terutama konsep zakat. Saya kira saya tidak perlu panjang lebar tentang zakat, tapi rata-rata kita semua sudah paham ya tentang zakat itu. Paling tiga ada, paling tidak ada sekitar 82 ayat dalam Al-Quran yang membicarakan kewajiban membayar zakat setelah sholat. Jadi sangat kuat bahwa zakat itu sebagai sebuah kewajiban. Jadi bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu imperatif, ya. Nanti akan mendapat imbalan bagi yang melaksanakan. Tapi yang juga seharusnya dilihat bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukuman moral kepada orang yang mengabaikan itu tidak banyak dalam Al-Quran, tapi dalam Hadis. Nah, itu yang pertama tentang konsep kewajiban agama. Nah, konsep kewajiban agama ini, terutama zakat, ini yang akhirnya dalam prakteknya bisa menggerakkan masyarakat secara masif. Dan itu bisa mendorong katakanlah ekonomi, membantu menjadi jaring pengaman sosial di masyarakat. Dan menjadi fenomena yang dunia sekarang ini salah satu fenomena ekonomi. Dan yang kedua, filantropi itu sebagai moralitas agama. Ayat-ayat Al-Quran, kalau tadi yang tentang zakat itu cukup banyak ayat-ayatnya dan hadis di hadis juga. Nah, yang tentang moralitas agama agak di bawah, lebih sedikit ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Konsepnya adalah bahwa ada beberapa hadis dan ayat yang intinya untuk bilang bahwa sodaqotu burhan, jadi tanda-tanda sedekah itu adalah tanda-tanda keimanan. Jadi kita didorong untuk melakukan kedermawanan, charity, itu karena dasar moralitas. Kalau yang tadi kewajiban, ada pemaksaan katakanlah. Nah, yang di atasnya ini ada nilai atau konsep tentang moralitas. Dan siapa yang berderma kira-kira, itu tanda keimanan. Itu tanda dia memiliki moral yang baik. Dan ada cukup banyak hadis saya kira yang bercerita tentang moralitas. Ya, antaranya misalnya, bukanlah umatku jika dia tidur nyenyak tapi tetangganya tidur kelaparan. Jadi ini adalah salah satu hadis yang cukup kuat bicara tentang moralitas. Dan yang ketiga, nah ini yang saya kira cukup kuat, yang akan saya sampaikan lebih banyak nanti, tentang konsep keadilan sosial. Dan kalau tadi yang ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban itu cukup banyak. Kemudian yang berbicara tentang moralitas itu bertambah sedikit, karena agak di atas. Dan yang bicara tentang keadilan sosial itu tidak banyak. Tapi bukan berarti kemudian kita menganggap ini menjadi tidak penting, justru menjadi sangat penting. Karena level keadilan sosial itu ada di atas. Jadi orang sudah melakukan kewajibannya dulu, sudah memiliki kesadaran akan kebajikan bersama, moralitas, satu akhlak yang baik, dan setelah itu, lebih dari itu, keadilan sosial jadi muslim diarahkan untuk bahwa kegiatan berderma ini itu diarahkan tidak saja untuk kesejahteraan katakanlah, tapi ada prinsip keadilan sosial. Ini menjadi sangat penting karena dalam Al-Quran dan saya kira salah satu nilai yang sangat kuat dibawa oleh Islam dan Nabi Muhammad adalah keadilan. Ini tuh banyak sekali contoh-contoh sejarahnya dan ayat-ayatnya. Misalnya saya kira ayat tentang dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin, baik orang yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ini jelas sekali di situ. Kemudian, ide untuk mengenai hak orang miskin ini juga cukup sangat kuat, karena bukan saja karena ini bahwa kekayaan seseorang, kekayaan kita itu kita tidak bisa kaya ketika tidak ditopang oleh satu struktur masyarakat. Jadi kalaupun kita kaya, orang lain pasti akan berperan membagi itu. Jadi ada hak orang lain yang harus diberikan. Dan ini yang juga ada beberapa hadis dan ayat yang mengatakan bahwa kayak pemerataan. Jadi harta itu tidak boleh hanya beredar di kalangan yang kaya saja. Ini saya kira prinsip keadilan yang dalam beberapa teori ekonomi itu menjadi sangat penting, distribusi ekonomi ya, itu menjadi sangat penting. Nah, ini tiga konsep yang saya kira krusial yang kita bisa ambil dari Al-Quran dan Hadis. Kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Nah, dari konsep keadilan sosial ini, apa sih yang dimaksud filantropi keadilan sosial dan ciri-cirinya apa gitu? Kalau saya kira ada empat hal yang penting disebut atau tiga lah mengenai ayat dan hadis yang tadi saya sebutkan, terutama terkait dengan keadilan sosial. Jadi yang pertama itu bahwa hadis-hadis memiliki mendorong bahwa muslim itu berderma itu untuk pemberdayaan kaum lemah. Ini sangat kuat, misalnya dari ayat yang sering sekali kita baca ya, kita rujuk ketika zakat misalnya. Surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya sampai disebut 8. Nah, yang disebut ini sebenarnya adalah kelompok orang yang kecuali amil ya, kelompok orang yang kaum lemah yang biasanya itu katakanlah tertindas oleh struktur gitu. Dan ini disebutkan jelas. Dan yang kedua, bahwa berderma itu merupakan hak masyarakat muslim untuk mendapatkannya. Misalnya ayat waqi amwalihim haqqun lisa'ilin wal mahrum ya, itu azabnya. Kemudian yang ketiga, bahwa berderma untuk keadilan sosial itu bagi semua pihak. Nah, ini saya kira penting. Tadi saya sudah sebutkan satu ayatnya yang sejalan. Kaila yang puna daulatan bayna kamu. Jadi agar ada pemerataan keadilan sosial untuk semua. Nah, dari tiga nilai filantropi berkeadilan sosial ini, tentu saja banyak sekali praktek-praktek dan upaya-upaya yang dilakukan, istilah-istilah yang dilakukan. Salah satunya mungkin fenomena zakat progresif ya, yang cukup kita bisa lihat dilakukan oleh beberapa pemikir, oleh beberapa lembaga, bahwa dan ada ijtihad tentang zakat profesi, dan bahwa orang yang hartanya katakanlah mendapatkan lebih mudah atau hartanya lebih besar harusnya ya mengeluarkan zakatnya lebih banyak. Ini fenomena yang saya kira menarik dan didorong juga oleh lembaga-lembaga filantropi untuk mendorong zakat progresif ini. Itu saya kira contoh kecil saja dari fenomena filantropi, karena filantropi tidak hanya zakat tapi ada wakaf, apa ada wakaf produktif yang juga cukup booming dan saya kira nilai ekonominya, pemberdayaan ekonominya cukup tinggi. Kemudian itu salah satu contoh dari apa ya tadi, contoh tentang filantropi berkeadilan sosial yang kemudian diturunkan menjadi praktek-praktek ide ijtihad di antaranya zakat progresif. Nah, dari konsep filantropi berkeadilan sosial tadi yang saya sebutkan di atas, ada salah satu ada setidaknya saya kira ada beberapa karakteristik yang mengapa disebut filantropi berkeadilan sosial itu. Nah, karena kalau dalam dunia filantropi, para ahli biasa membedakan ada dua ya, praktek charity, praktek yang sedekah katakanlah jangka pendek, bahwa pemberiannya itu langsung, kemudian dikelola dengan, hampir tidak dikelola, langsung saja dimanfaatkan untuk makanan, misalnya, pada orang yang membutuhkan. Nah, tapi ketika kita pakai istilah filantropi, itu pengelolaannya atau dana yang dikeluarkan itu dikelola untuk biasanya oleh lembaga dan untuk jangka panjang. Jadi ada pengelolaan filantropi ini lebih apa rasional, saya kira, dan berupaya lebih efektif menggunakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Itu karakternya. Dan karakter yang lain adalah penggunaan dana filantropi ini untuk berupaya untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Artinya dana yang dipakai, uang sejumlah uang dipakai langsung habis, tapi dikelola misalnya dijadikan beasiswa, dijadikan program-program pemberdayaan dan dan ini karakter yang kedua, bahwa filantropi berkeadilan sosial itu memiliki karakter penggunaan dananya untuk jangka panjang yang intinya untuk menghilangkan akar masalah kemiskinan. Jadi bukan hanya kemiskinan, bukan hanya memberi ikan ke tanah, tapi memberi kail atau memberi akses kepada sungai atau menciptakan sungai. Dan filantropi ini memiliki karakter ketika mentarget untuk menghilangkan atau menurunkan mentarget untuk menghilangkan akar masalah penyebab utama kemiskinan. Nah, salah satunya adalah akar masalahnya adalah ketimpangan sosial, diskriminasi sosial yang berbasis perbedaan ras, etnis, suku, keyakinan, itu yang saya kira karakter yang paling penting dari filantropi berkeadilan sosial. Dia bersifat non-diskriminatif dan inklusif. Nah, inklusif ini yang menurut saya menarik dan saya ingin dalami lagi. Apa sih makna inklusif dalam praktik filantropi? Tentu kita tahu inklusif itu mudahnya kita bilang apa ya, ada sifat yang keterbukaan atau terbuka, menghormati keragaman, menghormati keberadaan semua pihak, kalau dalam bahasa SDGs, okay, no one left behind, kira-kira gitu. Tapi yang penting sebenarnya inklusif itu kita bisa memposisikan diri dalam posisi yang sama dengan kelompok lain, sehingga membuat orang itu bisa paham perspektif orang lain atau kelompok lain dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, biasanya masyarakat yang inklusif itu diartikan sebagai masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan, kita mengakomodisinya dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada dalam masyarakat. Dan organisasi filantropi yang ideal itu yang bisa menerima, menghormati, dan memasukkan orang dari berbagai latar belakang, termasuk orang yang disabled. Nah, itu saya kira jadi unsur kemanusiaan dalam filantropi yang inklusif itu sangat kuat, unsur kemanusiaannya kuat, kemudian menghormati, memperdulikan keragaman, diversity, merangkul semua pihak, menjalankan prinsip keadilan. Sehingga kemudian dalam prakteknya, praktek filantropi inklusif itu akan akan berupaya menjadi non-diskriminatif, memperhatikan mereka yang tertindas, mereka yang menerima tidak keadilan. Termasuk upaya-upaya ini dilakukan dalam fundraising, dalam pengelolaan, dan dalam distribusi. Tentu saja bagi saya filantropi yang inklusif ini menjadi sangat penting. Jadi karena keragaman ini sudah merupakan hukum alam yang kita harus sudah bisa menerimanya, harus menerimanya dan merayakan. Dan kalau dalam dunia filantropi yang saya lihat adalah komunitas yang efektif filantropi itu, filantropi yang efektif adalah filantropi yang memiliki karakter inklusif. Nah, itu saya kira penting, sehingga kemudian kalau bahasa ada bahasa Arabnya itu at-tanawwu' quwwa wa laysa tahdidan, bahwa diversity itu adalah kekuatan, bukan sebuah ancaman. Jadi inklusivitas ini menjadi kekuatan yang seharusnya bisa mendorong filantropi lebih maju lagi. Pertanyaannya kemudian, apakah bisa filantropi yang berbasis agama, kelompok, kemudian bisa bersifat inklusif, non-diskriminatif? Secara teori bisa, tapi memang penuh tantangan. Tapi kita di Indonesia pernah mengalaminya. Bisa. Dan dalam sejarah Indonesia, dalam satu pidato, di pidato guru besar saya memberikan banyak sekali data tentang bukti-bukti mengenai filantropi yang inklusif, yang berkeadilan sosial, yang sudah dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Saya kira tidak perlu disebut satu persatu, tapi di antaranya saya kira PKU Muhammadiyah itu menjadi contoh yang sangat bagus pada masa kolonial, yang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas sekali berpegang pada Islam, dan tapi tidak mendiskriminasi kelompok. Di sepanjang sejarah dari masa kolonial, masa Orde Baru, Orde Lama, reformasi, dan bahkan di masa pandemi, inklusivitas dalam dunia filantropi itu meningkat. Namun demikian, tentu saja sebenarnya fenomena inklusivitas dalam filantropi dan fenomena filantropi berkeadilan sosial itu tidak mainstream. Jadi tidak banyak lembaga yang memiliki kesadaran untuk itu. Saya kira ke depan insya Allah harusnya bisa mengatasi. Kira itu dari paparan saya. Terima kasih Mbak Parwisari. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.